pelajaran fikih dari kitab Durul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang haji. Yang terakhir kita bahas yaitu sunnah-sunnah ketika ketika ihram. Sunnah-sunnah ketika ihram yaitu tanadduf indal ihram, membersihkan diri. Nah, kemudian talbiyah dan juga mengeraskan suaranya ketika talbiyah. Wahada mustahab sunnah sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Kemudian sunnah-sunnah ketika ihram yaitu mandi ketika seseorang akan ihram. Ini hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian yang keempat yaitu memakai wewangian di badannya ketika ihram. Ini juga mustahab sunnah sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz wa Syekh Muthaimin rahimahumullah taala. Qala rahmatullahi taala alaih. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. وعند قدوم الحج وعند قدوم الحج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة أول. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, وعند قدوم الحج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط. Ketika orang yang akan haji sampai di Mekah, يطوف للقدوم سبعة أشواط, dia melakukan tawaf qudum dengan 7 kali putaran, 7 kali tawaf. Yarmulu fi thalathatil awal. Yarmulu fi thalathatil awal, dan yarmal berjalan cepat di 3 putaran pertama. Wa yamshi fi ma bakiya, dan yang sisanya 4-nya itu berjalan biasa. Tayib. Di sini kita akan bahas tentang seseorang yang ketika datang ke kota Mekah. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, bahwa di sana ada yang disunnahkan seseorang ketika akan masuk ke kota Mekah, yang diantaranya seseorang mandi terdahulu ketika akan memasuki kota Mekah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdumu Mekah illa bata bidi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasil. Wa yadhkuru dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang ke kota Mekah illa bata, kecuali beliau bermalam di tempat bernama Bidituwa hatta yusbiha, sampai pagi. Wa yaghtasil, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Hadis ini muttafaqun alaih. Para ulama menyebutkan dengan dalil ini, hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, disunahkan seseorang ketika akan masuk ke Mekah untuk mandi. Untuk mandi. Agar bersih badannya. Nah. Dan juga an-nasyat, semangat. Sebelum memulai tawaf, itu semangat. Dan ini ijma' para ulama hukumnya adalah sunnah. Ijma' para ulama hukumnya adalah sunnah. Hal ini sama halnya seperti seseorang sebelum ihram mandi dulu. Walaupun setahap sunnah. Agar nasyat, semangat dalam ibadah. Karena dengan mandi seseorang akan lebih semangat. Dengan mandi seseorang akan lebih semangat, lebih segar. Dengan mandi, membersihkan diri sebelum ihram, karena perjalanan yang cukup jauh, misalkan dari Madinah ke Mekah, perjalanan yang cukup jauh, atau dari Lamlam ke Mekah, atau dari mikot-mikot yang lain, perjalanan yang cukup jauh, sehingga dengan mandi sebelum ihram itu akan timbul semangat, yakni ketika akan ihram, perjalanan yang cukup jauh, sehingga tidak lemas di jalan. Talbiyah juga dengan semangat. Sebagaimana yang tadi yang telah kita bahas bahwa disunahkan seseorang ketika ihram untuk bertalbiyah dan mengeraskan suaranya. Tayyib. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi mengatakan wa inda qudumil hajj, ketika orang haji itu datang ke Mekah, yatufu lil qudum sab'ata ashwatin, melakukan tawaf qudum. Tawaf itu ada beberapa, yang diantaranya tawaf al-qudum. Ada tawaf qudum, kemudian ada tawaf al-ifadah. Ada tawaf al-wada'. Ada tawaf as-sunnah. Tawaf tatawu'. Ini tawaf tatawu', ini tawaf sunnah. Ada tawaf umrah. Ada tawaf nadar. Dan masing-masing hukumnya berbeda-beda. Di sini Syaukani menyebutkan wa indal qudum al hajj makkata yatufu lil qudum, melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum dinamakan juga tawaf al wurud. Dan dinamakan juga tawaf at-tahiyyah. Dinamakan tawaf al-wurud. Dinamakan juga tawaf at-tahiyyah. Al-qudum, tawaf ketika seorang datang ke Mekah. Al-wurud, sama artinya, datang. Dan juga dinamakan tawaf at-tahiyyah. Penghormatan. Penghormatan. Sama seperti seorang ketika akan masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Dan tawaf qudum di sini, seseorang yang melakukan haji tamattu, maka tawafnya itu tawaf umroh, dan tawaf qudum masuk di dalamnya. Tawaf qudum sudah masuk otomatis di dalamnya. Karena kalau haji tamattu itu umroh dulu. Setelah umroh selesai, nunggu tanggal 8. Ya mutarwiyah menuju ke Mina. Dan tawaf qudum di sini hukumnya adalah sunnah. Untuk mereka yang berhaji al-qiran dan mereka yang berhaji al-ifrad. Al-ifrad hanya haji saja, haji qiran, memasukkan amalan umrah dan haji secara bersama-sama. Nah, sedangkan tamattu adalah umrah dulu, sudah selesai, tahallul, setelah itu nunggu sampai tanggal 8. Tunggu sampai tanggal 8. Dzulhijjah, yaumut tarwiyah menuju ke Mina. Dan sebagaimana telah kita lewati bahwa di antara tiga tadi yang afdal adalah hajj at-tamattu. Hajj at-tamattu. Naam. Sehingga seseorang ketika datang ke Mekah, umrohnya umroh apa? Hah? Tawafnya tawaf umroh. Tawaf kudum masuk di dalamnya. Sama halnya seperti salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Tapi seseorang ketika dia masuk ke masjid, kemudian somat, belum sempat tahiyatul masjid, ya langsung salat wajib. Langsung salat wajib. Dengan ini seseorang ketika akan masuk umroh, maka tawafnya tawaf umroh. Dan berbeda hukumnya. Kalau tawaful kudum, untuk orang yang qiran dan orang yang haji ifrad. Nah, hukumnya sunnah, sedangkan tawaf umroh adalah merupakan rukun. Tawaf umroh adalah merupakan rukun dari rukun umroh. Itu tawaf al-ihram, tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Empat rukun umrah. Nah, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, sehingga seseorang ketika akan masuk ke Mekah, sehingga dia makan tawaf umrah, dan kudum masuk ke dalamnya. Sudah otomatis. Nah, sudah otomatis. Nah, karena dia akan melaksanakan tawaf. Tawaf umrah. Nah, طيب وعند قدوم الحج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط. Seorang melaksanakan tawaf dengan 7 kali putaran, 7 kali tawaf. Nah. يرمل في الثلاثة الأول. يرمل في ثلاثة أول. الرمل في ثلاثة أول. الرمل yaitu إسراء في المشي, berjalan cepat tanpa loncat. Jadi jalan cepat. Kalau lari kan ada loncatnya, terloncatnya. Tapi kalau berjalan cepat tetap nempel di lantai. Tetap penting jalan cepat. Ini namakan dengan ramal. Nah, beda antara lari dengan ramal. Ramal itu israfil masyi. Naam. Israfil fil masyi. Naam. Wa yamshi fi ma bakiya. Wa yamshi fi ma bakiya. Wa yamshi fi ma bakiya, dan yamshi berjalan di empat sisanya. Nah, hal ini sebagian dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melakukan ramal fi thalathil aswat, dan sisanya al-mashi. Nah. Tayyib. Al-ramal di sini disyariatkan, ramal di sini dalil disyariatkannya untuk ramal di 3 putaran pertama ketika tawaf kudum. Unduru, ramal disunahkan ketika tawaf kudum. Tayyib. Seseorang yang lupa ramal, maka tidak perlu untuk mengqadanya. Tidak perlu. Para ulama menyebutkan, kalau seseorang tidak bisa untuk ramal, dikarenakan zihan, ramai, karena orang yang namanya tawaf itu akan ramai terus. Para ulama menyebutkan, keluar sedikit di arah tawaf, yakni menjauh. Kenapa? Agar bisa mendapatkan fadilah ini. Hukumnya adalah sunnah. Orang kalau semakin dekat dengan Ka'bah, itu akan semakin ramai. Limada? Karena orang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Sehingga seseorang ketika dia masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, apabila tidak bisa ramal, menjauh sedikit. Menjauh sedikit. Karena tempat tawaf itu banyak. Bukan hanya di situ saja. Bisa saja yang tingkat kedua bisa. Tingkat ketiga bisa tawaf. Dan otomatis semakin jauh semakin jauh juga. Berbeda dengan seorang yang di Ka'bah lebih cepat. Karena apa? Pendek dia. Kalau lebih menjauh, apalagi tingkat kedua, tingkat ketiga, lumayan jauhnya. Lumayan jaraknya. Nah. Sehingga ramal di sini, kalau dia bisa menjauh sedikit, maka lakukan. Nah. Ini suatu yang mustahab, yang sunnah ketika seorang datang untuk melaksanakan tawaf. Tawaf al-qudum. Nah. Tayyib. Di sana terdapat hadis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika orang-orang musyrikin melihat Nabi alaihi salatu wassalam sedang melakukan tawaf. Mereka melihat di Jabal Qa'iqan. Dikatakan dalam disebutkan dalam Sahih Bukhari di Ibnu Abbas, mereka berdiri di Jabal Qa'iqan. Mereka melihat bahkan mereka melecehkan Nabi dengan para sahabatnya, melecehkan. Mereka mengatakan mereka orang-orang yang terkena demam di kota Yathrib. Di kota Yathrib itu kota yang berada di kota Madinah, dan Nabi SAW mengganti nama kota tadi. Dan di kota tadi, di sana sering terkena demam, orang demam, sehingga Rasulullah juga terkena juga dengan para sahabatnya wabah demam tadi, sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipindahkan wabah demam tadi ke Juffa, kemudian dipindahkan sehingga di daerah tadi yang Nabi SAW asal namanya daerah Yathrib diganti oleh Nabi SAW dengan nama Thayyibah, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih di Syarah Umtul Ahkam. Nabi SAW menggantinya dengan Thayyibah. Kemudian di situ terdapat wabah demam. Kemudian berdoa kepada Allah agar dipindahkan wabahnya tadi ke Juffah. Sehingga orang musyrik, mereka mengatakan ketika Nabi SAW tawaf melihat. Mereka mengatakan dalam hadis Ibn Abbas, mereka adalah orang-orang yang terkena wabah di kota Yathrib. Sehingga Nabi SAW melihat orang-orang musyrik. Dan Nabi SAW ingin membuat cengkel mereka. Maka Nabi dengan para sahabatnya ramal dengan berjalan cepat untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin ketika tawaf. Sehingga Nabi dengan para sahabatnya di tiga putaran pertama ramal di hadapan orang-orang musyrik yang sedang melihat di Jabal Qa'iqan. Samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ramal, dan juga Nabi al-ittiba yang kemarin kita praktekkan, ditutup bagian kiri dikeluarkan ke bagian kanan. Ini namanya al-ittiba. Nah. Baik. Kemudian yang disunahkan ketika tawaf qudum yang diantaranya itu sebelum ramal yaitu seseorang ittiba. Seorang al-ittiba. Nah. Baik. Seseorang dimulai ketika tawaf adalah di Hajar Aswad. Katakan oleh para ulama bahwa permulaan tawaf itu dimulai di Hajar Aswad. Nah, permulaan tawaf itu dimulai di Hajar Aswad. Nah, sebagaimana di sini disebutkan, yakni masuk ke apa yuqabbil Hajar Aswad. Di sini sebutkan oleh Imam Syaukani wa yuqabbil al-Hajar Aswad au yastalimahu bimihjan. Yuqabbil Hajar Aswad au yastalimahu bimihjan. Nah. Berarti sebelum tawaf seseorang yang disunahkan adalah al-ittiba. Nah. Baik. Sebagaimana dalam hadis Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu qala tawafa Nabi alaihi salatu wassalam muttabi'an. Naam. Muttabi'an. Naam. Ini dalil menunjukkan bahwa disunnahkannya al-iltiba' kadhab al-ilt tiba dob po ba alif ain tiba tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an dan al-ittiba di sini sunnah dan khusus ketika tawaf qudum. Khusus ketika tawaf qudum. Nah, karena seseorang yang ketika haji, nah, haji tamattu, dia haji umrah dan tawaf al-qudum, atau tawaf umrah masuk ke dalamnya tawaf qudum, kemudian nanti dia akan melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Itu rukun. Tawaf ifadah. Dan juga ketika dia akan pulang, dia akan tawaf wada', tawaf perpisahan, tawaf wada', sebelum dia pulang tawaf dulu, tawaf perpisahan, tawaf wada'. Dan al-ittiba di sini adalah khusus untuk tawaf al-qudum. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tawaf ifadah ataupun tawaf wada' itu tidak disunahkan al-ittiba. Nah. Tidak disunahkan romal, tidak disunahkan ittiba. Romal dan ittiba itu khusus ketika tawaf qudum. Romal dan ittiba itu khusus ketika tawaf al-qudum. Nah. Dikatakan oleh para ulama bahwa sunnah ketika ittiba seseorang ketika akan tawaf. Ketika akan tawaf. Tawaf, 7 kali tawaf, itu disunahkan ittiba. Apabila sudah selesai dari tawafnya, kemudian akan sholat 2 rakaat, selesai tawaf, maka di ridanya tadi, jangan ittiba lagi. Tutup kedua-duanya. Ataupun ketika ihram juga sama. Dikatakan oleh para ulama bahwa kadang orang melakukan ittiba di sini terus menerus sampai dari ihram sampai selesai haji. Terus. Dari pertama kali ihram sudah ittiba. Ini tutup, ini dibuka. Nah. amal-amalan yang lainnya, wukuf di Arafah, ittiba. Seperti ini. Kemudian tawaf ifadah sama. Tawaf wada sama. Padahal ittiba di sini adalah khusus ketika tawaf al-qudum. Khusus ketika tawaf al-qudum. Baik. Dimulai di Hajar Aswad. Sehingga seseorang ketika masuk ke Masjidil Haram, cari Hajar Aswad. Ada. Biasanya sekarang ada tanda hijau. Tanda hijau. Contohnya ini Ka'bah. Karena pintu itu kan ada beberapa pintu. Pintu masuk. Karena orang gak kelihatan di mana Hajar Aswad. Banyaknya orang yang tawaf. Sehingga Hajar Aswad segala macam. Bagi yang tidak tahu, itu ada tanda hijau. Garis hijau. Ada garis hijau. Garis ini untuk seseorang yang tidak bisa untuk menciumnya, cukup isyarat. Sejajar dengan garis tadi. Garis Hajar Aswad. Isyarat. Dengan bertakbir. Allahu Akbar. Nah, karena yang insya Allah kita akan bahas bahwa yang tidak bisa untuk mencium Hajar Aswad itu dengan isyarah. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Wa yuqabbil al-hajar. Dan mencium Hajar Aswad. Au yastalimuhu bimihjan, atau menyalaminya dengan mihjan. Mihjan yaitu tongkat. yang di kepalanya bengkok. Ya, tongkat seperti ini. Kadang-kadang tongkat yang lurus, tongkat yang bengkok. Nih. Ini namanya mihjan. Yang kepalanya bengkok itu namanya mihjan. Wa yuqabil hajar al-aswad. Disunahkan seseorang untuk mencium Hajar Aswad. Ketika seseorang tawaf. Hal ini sebagaimana bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qabbala al-hajar. Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Kemudian Umar mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun. La tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu." Mutafakun alaih. Hadith Umar bin Khattab. Bahwa Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, Umar mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun." Saya mengetahui bahwa engkau adalah batu hajar. La tadur wa la tanfa', yang tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad karena beliau melihat Nabi alaihi salatu wasallam pun mencium Hajar Aswad. Naam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium dalam rangka ittiba bin Nabi alaihi salatu wasallam ta'abbudan lillahi ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama bahwa waqad kana abyad min al-laban, bahwa Hajar Aswad itu dulunya putih. Seputih laban susu. Kemudian karena hitam dikarenakan dosa-dosa Bani Adam. Hal ini sebagian dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Hajar Aswad itu dari surga. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Hajar Aswad itu dari surga, wa asyaddu bayadan minal laban, yang putihnya lebih putih dari susu, dan hitam dikarenakan khataya Bani Adam, dosa-dosa Bani Adam. Tayyib. Di dalam mencium Hajar Aswad ada beberapa keadaan, yang diantaranya seseorang apabila dia memungkinkan untuk menciumnya, maka ciumlah. Wa yukabbir, dan bertakbir. Allahu Akbar, cium. Ini yang sempurna. Dan di sana tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali menciumnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa yang utama satu kali. Nah, karena di sana tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya lebih 10 kali misalnya, cium lagi. Cium sekali dan tawaf kembali. Nah. Poin yang kedua, apabila seseorang tidak memungkinkan untuk menciumnya, dan dia memungkinkan untuk istilam, memegang dengan tangannya, au bil asa, atau dengan asa, sebutkan, seperti al-mihjan tadi, maka disyariatkan dengan takbir, Allahu Akbar. Atau dipegang, Allahu Akbar. Dan Nabi Rasulullah SAW ketika tawaf wada, Nabi tawaf di atas ba'ir, unta. Nabi menyalaminya dengan mihjan, tongkat. Wa yuqabbil, dan mencium mihjan tadi. Ini keadaan yang kedua. Seseorang tidak bisa mencium, maka dengan tangannya pegang Hajar Aswad, setelah itu cium tangannya, atau dengan tongkat, ya, dicium tongkatnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada di atas ba'ir, unta, Nabi menyalaminya dengan mihjan, kemudian mencium mihjan tadi. Nah. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak bisa mencium, tidak bisa dengan memegang. Fahada yushiru ilal hajar yukabbir, mengisyaratkan Allah bertakbir dan tidak mencium tangannya. Karena yang namanya seorang ketika tawaf pasti akan berdesak-desakan. Dan jangan sampai menyakiti orang lain. Nabi SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang kuat. Makanya janganlah engkau menyakiti orang-orang yang lemah ketika tawaf. Sehingga seseorang ketika akan mencium Hajar Aswad, hindari, jangan sampai sikut-sikutan. Sikut ini, sikut sana. Apalagi sampai kena bibir orang. Sampai berdarah bibir orang lain misalkan. Janganlah melakukan sesuatu hal yang sunnah, tapi dia melakukan sesuatu hal yang haram. Menyakiti orang lain itu haram. Sehingga jangan mendahulukan sesuatu yang haram untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Kalau tidak bisa dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan syarat. Karena di sana ketika Ka'bah ada garis. Ini tanda hijau. Ini Ka'bah, ini garis, ini tanda hijau. Kita mengatakan tanda hijau itu adalah merupakan sejajar dengan Hajar Aswad. Seorang ketika berada di garis ini, garis dengan Hajar Aswad, menghadap Hajar Aswad, takbir. Allahu Akbar. Tawaf kembali. Tawaf kembali. Nah, sehingga seorang apabila dia memungkinkan untuk mencium, silakan. Tapi ketika haji, kebanyakan susah. Kenapa? Karena yang haji bukan 10-20 orang. Bukan 100-200 orang. Jutaan. Dan semua orang ingin mencium Hajar Aswad. Atau bahkan ada wanita yang masuk ke kerumunan laki-laki. Bahkan saya pernah melihat orang yang sesak napas. Masuk ke kerumunan laki-laki ingin mencium Hajar Aswad. Didesak-desak sama laki-laki. Dia pengap. Aku pengap hampir pingsan. Di situ ditarik sama orang. Nah, sehingga jangan melakukan sesuatu yang apalagi perempuan. Nah, sehingga orang-orang yang merasa dirinya paksa sana, paksa sini. Sikut sana, sikut sini. Kalau bisa, cium. Kalau tidak bisa, dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan isyarat. Kalau bisa dengan isyarah. Nah, ini kefi ya. Di dalam mencium Hajar Aswad. Nah, dengan mehjan di sini, ini apabila tidak menyakiti yang di orang lain. Tapi kalau sekarang dengan mehjan, kemungkinan kecil. Kenapa? Karena takut kepala orang lain kena. Mau pakai mehjan, tuh kena kepala orang. Karena yang tawaf itu banyak. Nah, dan Nabi SAW ketika tawaf, hajatul wada, tawaf ala ba'irihi, di atas unta. Dan sekarang juga bisa masuk unta ke Masjidil Haram. Nah, zaman dulu ketika zaman Nabi SAW, masuk unta, masuk ke Masjidil Haram. Dalil yang menunjukkan bahwa kotoran unta tidak najis tadi. Otomatis ketika tawaf, ya kencing, ya berak di situ. Nah, kalaupun najis, ini saya tidak akan memakai unta. Nanti kotorannya najis, mengotori masjid. Atau bisa membuat najis masjid. Nah, sehingga apabila tidak bisa, ya fattakullah mastata'tum. Fattakullah mastata'tum. Bisa enggak ketika sana? Hah? Tidak bisa. Penuh enggak? Penuh. Kadang orang ketika di sana, saya nanti mau tawaf. Mungkin yang tawaf sunnah misalkan. Ingin cium Hajar Aswad. Tawaf jam 2 malam. Orang-orang lagi tidur, saya mau tawaf. Ternyata masih banyak. Orang gak pernah berhenti. Subhanallah. Ada orang yang selesai, orang baru datang. Ini selesai, orang datang lagi. Ini selesai, orang datang lagi. Ketika umroh. Karena yang namanya umroh, kapan saja. Pagi, siang, malam. Sudah. Orang mau tawaf. Bukan hanya tawaf, kudum. Bukan hanya tawaf umroh. Tawaf sunnah banyak. Yang melakukan tawaf sunnah. Semua orang ingin mencium Hajar Aswad. Nah, biasanya ketika sepi, itu baris. Antri. Gantian. Di umroh-umroh yang waktu-waktu sepi, cium Hajar Aswad, sudah lewat. Belakangnya, cium Hajar Aswad, lewat. Nah, tapi ketika ayyamul hajj, ataupun ketika Ramadan, sangat-sangat sulit sekali. Apalagi orang Asia. Orang Asia itu kecil. Dibandingkan orang Mesir. Orang Kuwait, lihat, tinggi, besar. Orang Indonesia, kecil. Asia itu kecil-kecil. Nah, orang Kuwait, Mesir, orang Sudan, ya, badannya besar-besar. Nah, sehingga jangan memaksakan diri ketika mencium Hajar Aswad. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.